maka dia wajib untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasabnya, dari sisi perjalanan sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dengan itu diharapkan dia menumbuhkan kecintaan kepada nabi dan rasul yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mengikuti rasul yang diikuti dalam kondisi dia jahil, dalam kondisi dia tidak mengetahui siapa yang diikutinya. Naam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam. Dia mengenal terhadap agama Islam yang dia peluk, yang dia jalani. Tentunya tidak terhenti dengan ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Maka Syekh penulis menyatakan bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Setiap urusan atau perkara tentang agamanya, setiap muslim dituntut untuk mengetahui dalil-dalilnya. Setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Tidak kemudian dia harus mengetahui secara langsung dengan banyak, tetapi dia tuntut ilmu itu dengan setapak demi setapak, dengan sabar, dengan istiqamah, dengan ikhlas. Naam, maka akan tercapainya ilmu tentang agama Allah Jalla wa'ala, yang insyaAllah ta'ala akan disampaikan dengan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia mengetahui agamanya tadi, kemudian dia berusaha untuk dia tekuni, kemudian dia berusaha nantinya mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Bahasan kita sampai pada paragraf, dua paragraf sebelum terakhir di halaman ke-13. Masing-masing antum buka kitabnya di halaman itu. Maka pernyataan muallif rahimahullah bil adillah la bit taqlid, mengharuskan mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya dan bukanlah dengan taqlid, dengan membebek, mengikuti tanpa dia mengetahui dalil. Sedangkan mengikuti dengan dalil bukanlah taqlid, tetapi adalah ittiba'. Nah, maka kita diwajibkan untuk ittiba' dan dilarang bagi kita untuk taqlid. Wa innama bil adillah minal Qur'an wa minas sunnah, melainkan dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan demikian pula dari As-Sunnah, dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Hadha huwal ilmu, inilah yang dimaksudkan dengan ilmu. Nah, selanjutnya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang mensyarah kitab ini, setelah menyebutkan bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, hadha huwal ilm. Al-ilmu huwa al-ilmul kitab wa sunnah. Maka ilmu itu definisinya atau ilmu yang dimaksud adalah al-kitab wa sunnah, adalah Al-Quran dan juga as-sunnah. Tidak ada lain ilmu yang dimaksudkan kecuali itu. Wajib bagi setiap muslim mengenal dan mempelajari keduanya, Al-Quran was-sunnah, semumpung dia masih diberikan umur oleh Allah Jalla wa'ala untuk hidup. Nah, maka segera dia kembali kepada Islam, kembali kepada keduanya, pelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, maka itulah ilmu, al-kitab was-sunnah. Amma aqwalul ulama, sedangkan aqwal, pendapat-pendapat al-ulama, para ulama, fahiya tashrah wa tuwaddih faqad kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat-pendapat para ulama yang ada, maka itu sebagai penjelas, sebagai penjelas saja terhadap kalam Allah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalami rasulih, dan penjelas terhadap sabda rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itulah fungsi keberadaan para ulama, untuk menjelaskan maksud, untuk mengantarkan supaya kita faham. Terkadang seseorang tidak tahu dengan maksud yang sejelas, yang sejelas-jelasnya, maka pendapat atau penjelasan para ulama lah yang menjelaskan, untuk mengantarkan kita memahami Al-Quran dan memahami pula As-Sunnah. Wa qad yakunu fiha, dan bisa jadi padanya, yakni pada pendapat-pendapat mereka rahimahumullah, au fi ba'dihima, atau pada pendapat tentang keduanya, khata, terjadi pula kesalahan, karena para ulama tidaklah maksum, tidaklah terlepas dari kesalahan dan kekeliruan sebagaimana manusia biasa, sehingga itu kewajaran bagi setiap diri yang namanya al-insan, tidak lepas adanya kesalahan, sehingga kita pun maklum, maka yang benar itu yang kita ikuti, yang salah maka kita tinggalkan, sebagaimana para ulama itu sendiri telah mewasiatkan, jika pendapatku ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah, ikuti. Ketika itu bertentangan, maka singkirkan dan lemparkan sejauh-jauhnya. Demikian para ulama kita. Wal adillah laisat kalamul ulama, walaisat kalamul ulama. Selanjutnya kata beliau, bahwa dalil-dalil itu bukanlah perkataan ulama. Artinya perkataan ulama adalah sebagai pendukung atau penunjang untuk mengantarkan kita memahami Al-Quran wa Sunnah. Naam, innamal adillah hiyal ayatul Qur'aniyah wal ahadith an-nabawiyah. Melainkan dalil-dalil itu adalah ayat-ayat Al-Quran, dan demikian pula hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua panduannya, dua pokok dasar di dalam Islam. Wa amma kalamul ulama fa huwa syarihun wa muwaddihun wa mubayyinun. Sedangkan perkataan para ulama itu syarihun, muwaddihun, mubayyinun, itu satu kata tetapi tiga kata tetapi satu makna. Penjelas, enam, yang menerangkan, enam. Itu tiga kata yang sinonim, syarihun wa muwaddihun wa mubayyinun. Fungsi dari keberadaan perkataan para ulama adalah sebagai penjelas. Lidzalik, terhadap padanya, terhadap Al-Quran was-Sunnah. La annahu dalilun fi nafsih, bukanlah dia sebagai dalil yang berdiri sendiri. Tetapi tentu perkataan pendapat keduanya itu, jika benar, maka berasal, ada asalnya dari Al-Quran was-Sunnah, kalau kita telusuri dan kita cermati. Nah, itulah yang perlu kita fahami, bahwa al-ilmu, ilmul kitab was-sunnah. Hadihi hiyal mas'alatul ula. Maka Syekh rahimahullah, Syekh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menyatakan menutup pada persoalan yang pertama ini tentang ilmu, hiyal mas'alatul ula, ini adalah perkara yang pertama. Wahiyal asas, yang itu merupakan dasar, merupakan asas, pokok. Bada'a biha asy-syekh rahimahullah. Oleh karenanya Syekh penulis kitab Al-Usulul Thalatsah memulainya, memulai perkara yang pertama dari empat perkara itu adalah tentang ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah al-asas, dasar yang wajib untuk setiap muslim melangkah mengawalinya. Wa innama yubda bil aqidah, dan hendaknya dimulai dengan perkara akidah. Bukankah kita telah tahu bahwa poin-poin tentang ilmu tadi diawali ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah Jalla wa'ala dengan akidah. Wabil asas, dimulai pula dengan yang mendasar. Karena itu akan membangun seterusnya ke atas terhadap amalan-amalan atau langkah-langkah berikutnya kita di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Bitta'allum wat-ta'lim wad-da'wati ila Allah. Dengan cara belajar, dengan cara mengajarkannya setelah kita tahu, kemudian wad-da'wa ila Allah, kita dituntut untuk mengajak, menyeru yang lainnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yubda bil aqidah. Maka sekali lagi beliau mengingatkan bahwa prioritas utama dalam dakwah, dalam pengajaran, dalam belajar itu diawali dengan masalah aqidah. Li'annaha hiyal aslu wa hiyal asasu. Karena memang aqidah itu adalah al-aslu, yakni asal dari agama ini, dan juga sebagai asas, sebagai pondasi. Jika tidak benar akidah seseorang, maka akan rugi, akan binasa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah perkara yang pertama, al-ilmu, yang mana terkandung padanya ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ada yang bisa mengulang? Al-ilmu yakni ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang setelah itu kemudian kita akan melangkah pada perkara yang kedua, yang menjadi kewajiban setiap diri muslim tentang agamanya, adalah al-amalu bih, beramal dengannya, beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Maka semestinya kita akan lanjutkan pada pertemuan malam hari ini, tetapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan nanti di waktunya biiznillahi ta'ala. Yang tentunya semoga Allah jadikan ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari adalah ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Itu yang kita harapkan, bukan sekedar kita mengumpulkan, menumpuk-numpuk ilmu tentang din sebagai wawasan atau sebagai pengetahuan belaka, tetapi tidak manfaat bagi dirinya. Wal'iyadu billah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sisa waktu yang ada kita manfaatkan untuk mengingatkan diri kita masing-masing terhadap waktu yang kita sedang berada padanya. Sesungguhnya ini sudah dijelaskan pada beberapa majlis, tetapi nampaknya di majelis ini belum tersampaikan. Mungkin tahun yang lalu sudah, tetapi tahun ini juga perlu diingatkan agar masing-masing diri kita bisa mengingatnya dan mengetahui bersama. Perkara yang dimaksud bahwa kita sama-sama tahu kita sedang berada di salah satu bulan dari 12 bulan yang Allah Jalla wa'ala tetapkan. Bulan yang dimaksud adalah bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram salah satu dari 4 bulan haram. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. Adakah yang bisa menyebutkan sebelum disebutkan ayatnya, di mana Allah Jalla wa'ala sebutkan bahwa bulan Muharram atau adanya bulan, adanya 4 bulan di dalam setahun itu sebagai bulan haram? Naam, jika tidak ada satupun yang menyebutkan, firman Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maknanya, sungguh bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sebanyak 12 bulan, 12 syahran, fi kitabillah, yang Allah Jalla wa'ala telah tetapkan di dalam kitabnya, yakni Al-Quran. Maka menunjukkan ketetapan 12 bulan itu telah ada di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah telah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi, arba'atun hurum, 4 bulan haram. Masing-masingnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sudah kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada nomor ke-213 melalui jalan Abu Bakrah. 6. Nufai ibn al-Harith. Nufai ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna zamana qad istadara, sungguh waktu itu berputar. Istadara itu maknanya as-sanah, setahun. Setahun itu berapa lama nanti akan disebutkan setelah kalimat ini. Ketahuilah kata Nabi bahwa zaman itu berputar setahun. Kahai'atihi yauma khalaqas samawati wal ard, seperti halnya Allah Jalla wa'ala ketika menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, bahwa setahun itu 12 bulan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. 3 berurutan. Kemudian yang satu adalah Rajab, Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Yang satu lagi agak lewat berapa bulan lagi, yakni bulan Rajab. Dinamakan Rajab dengan Mudhar, nisbat kepada kabilah namanya Mudhar. Kenapa? Karena kabilah ini yang konsekuen untuk menghargai bulan tersebut. Nah, di saat itu, yang mana Rajab baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, dan dengan bulan Sya'ban. Falhasil, itulah dalil yang menunjukkan bahwa dalam setahun adanya 4 bulan haram yang disebutkan tadi. Penjelasannya disebutkan dalam hadis, karena fungsi dari sunnah dari hadis itu menjelaskan Al-Quran. 6. Maka bulan Muharram diletakkan pada urutan pertama oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 6. Maka dijadikan 4 bulan haram berdasarkan hadis tadi. 6. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Maka kita bertanya, apa maksud bulan haram? Dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah bahwa dikatakan bulan haram bukan haram, bukan roknya panjang tetapi haram. Dikatakan bulan itu bulan haram adalah karena memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ini pendapat di antara sekian pendapat, memiliki kemuliaan lebih dibandingkan bulan lainnya. Yang kedua, karena diharamkan peperangan di bulan-bulan 4 tadi, sehingga ketika terjadi peperangan harus dihentikan dalam rangka memuliakan bulan-bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua dari sunnah yang menunjukkan tentang kemuliaan bulan Muharram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa yang wajib Ramadan adalah bulannya Allah Al-Muharram. Melalui hadis yang singkat ini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala sebut bulan Muharram sebagai bulannya, bulannya Allah. 6. Maka kata para ulama, sesuatu yang disandarkan kepada Allah maka itu memiliki kemuliaan atau nilai yang lebih dibandingkan sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, baitun, rumah. Tapi ketika dikatakan baitullah, rumahnya Allah, maka bukan rumah biasa, melainkan itu adalah masjid. Rasulun, rasul. Tetapi ketika dikatakan Rasulullah, rasulnya Allah, maka utusan manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula syahrun, bulan. Tetapi dikatakan syahrullah, bulannya Allah, maka itu memiliki kemuliaan lebih. Dari 12 bulan yang disebut syahrullah, hanya al-Muharram. Dari 12 bulan yang pakai al, itu hanya Muharram saja, al-Muharram. Setelah itu Safar tidak pakai al, as-Safar tidak. 6. Sya'ban tidak pakai alif lam, as-Sya'ban tidak. Tetapi yang pakai alif lam dalam setahun adalah Muharram saja. Faedah yang kedua dari hadis tadi menunjukkan disyariatkannya puasa. Itulah amalan yang bisa kita lakukan ketika kita memasuki atau menghadapi bulan Muharram. Puasa Muharram itu, 6, adalah diwajibkan sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Setelah datang wajibnya puasa Ramadan, maka kedudukan puasa Muharram sebagai sunnah. 6. Maka dikatakan dari hadis ini, derajatnya setelah puasa yang wajib, seutama-utama puasa setelah Ramadan, yakni puasa Muharram. Sebelum kita ketahui puasa yang kita lakukan, maka perlu kita ketahui bahwa bulan Muharram padanya sejarah yang penting. 6. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan nabinya Musa alaihis salam dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman, dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi dan bala tentaranya. 6. Dikejarlah beliau sampai terdesak, tidak ada tempat untuk berlari kecuali di hadapannya adalah lautan. Maka Allah selamatkan dengan cara dijadikannya samudra tadi daratan sehingga beliau bisa melewatinya. Diikuti pula oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka sesampainya di daratan yang tadinya lautan, Allah kembalikan pula seperti asalnya, bahkan Allah jadikan sebanyak 12 jurang sehingga terperosokkan Fir'aun dan yang bersamanya tadi ke dalamnya, dalam kondisi Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman menyaksikan kejadian tersebut. Ini mukjizat dari Allah yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah Islam. Kejadian itu pada 10 Muharram sehingga kita berpuasa di tanggal itu. Maka insya Allah tanggal 10 Muharram, jika memang 1 Muharram hari Kamis kemarin, maka insya Allah akan tiba saatnya hari Sabtu depan. 6. Bagaimana puasanya? Apakah tanggal 10 saja? Maka terkait adanya hadith peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, dilihatnya penduduk yang mayoritas saat itu adalah orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa. Maka ditanyalah beliau sallallahu alaihi wasallam, sedang puasa apa kalian di hari ini? Maka mereka katakan, kami sedang puasa karena Allah telah selamatkan nabi kami Musa. Maka nabi menyatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Maka segera Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk puasa di hari itu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu puasa kita sama menyamai dengan puasa mereka. Maka beliau menyatakan, la in baqitu ila amin qabilin la asuman nattasi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku diberikan umur oleh Allah untuk hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa tanggal 9-nya. Akan tetapi beliau tidak sampai untuk melakukannya, tetapi sabda beliau telah terlontarkan. Maka menjadi dalil bahwa puasa tadi 10 bersama pula dengan 9-nya yang diistilahkan dengan Tasu'a, puasa hari ke-9-nya. 9 dan 10, dua hari. 6. Sehingga berkaitan dengan saat kita adalah Jumat dan Sabtu insyaallah ta'ala. Sebagian riwayat menyebutkan puasa didampingi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, sehingga 10 dan 11. Riwayat lagi menyebutkan didampingi sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Berdasarkan riwayat ini, sebagian para ulama berpendapat bahwa puasanya dibolehkan 3 hari, 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam bissawab. 6. Maka secara penting yang perlu kita ketahui, Allah selamatkan nabinya Musa alaihissalam. Yang kedua, tekadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Itu sudah ada, akan beliau langsungkan di bulan Muharram. Ketika ada dilihat bahwa masyarakat di sana akan mendukung menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertekad bulat untuk hijrah ke sana. Akan tetapi Allah jalla wa ala belum takdirkan di bulan itu, barulah bulan setelahnya, di bulan Safar baru beliau hijrah ke Madinah. Ini dua peristiwa penting setidaknya kita mengetahui jika kita ditanya apa keistimewaan atau keutamaan bulan Muharram terkait dengan dalil Al-Quran, dalil dari sunnah, apa saja sejarah padanya, apa saja amalan yang dilakukan. Amalan yang dilakukan kita jawab adalah puasa yang disebutkan tadi. Dari itu semua setelah kita tahu, maka di sisi lain adanya sebagian orang menganggap bulan Muharram atau yang dikenal sebagai bulan Syura dianggap sebagai bulan keramat. Bulan yang mengandung sial Dengan keyakinan itu mereka menahan diri atau tidak mau melakukan aktivitas, kegiatan atau suatu rencana yang pada rencana itu dibenarkan secara syariat. Taruh sebagai contoh misal melakukan pernikahan. Sudah rembukan kedua belah pihak untuk dilakukan bulan Muharram. Tiba-tiba ada salah satu dari anggota keluarga mengusulkan, saya usul kalau bisa ditunda saja. Karena bulan Muharram ini bulan yang naas. Sial. Nanti bakalnya masa depan anak cucu kita nanti atau putra putri kita nanti bakalnya suram dan sebagainya. Sehingga menundanya. Sikap menunda karena takut, karena khawatir terhadap salah satu waktu berupa bulan tadi, maka itu sikap yang bersinggungan dengan akidah la ilaha illallah, yang bisa menyeret kepada kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan syirik? Karena menggantungkan sesuatu selain kepada Allah. Berupa apa tadi? Waktu. Bukankah bulan itu waktu? Sisi lain juga adanya hari. Hari sial, hari naas, hari kemis, hari selasa. Katanya hari naas, kata sebagian masyarakat. Yang jelas meletakkan ketergantungan penentu kesuksesan dan kesialan tadi kepada selain Allah, baik berupa waktu ataupun kepada yang lainnya. Sebagian masyarakat nanti setelah bulan Muharram, bulan Safar juga dianggap bulan sial. Kalau di masa jahiliyah, bulan Syawal. Beda-beda suatu masyarakat. Kalau zaman kita justru bulan Syawal, banyak orang menikahkan anaknya di bulan Syawal. Sekian banyak undangan pernikahan di bulan Syawal. Tapi di masa Rasul, Syawal bulan sial. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah, menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma di bulan Syawal sebagai upaya perhatian beliau agar umatnya terselamatkan dari keyakinan-keyakinan batil tadi, agar tidak lagi muncul keyakinan-keyakinan yang akan merusak akidahnya. Maka beliau nikah di bulan Syawal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap anggapan sial tadi dalam bahasa akidah namanya tatayyur. Naam, atau tiyarah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, at-tiyaratu syirkun. Beliau ulangi 3 kali, tiyarah itu syirik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa tiyarah atau tatayyur? Berasal dari kata tatayyur, yang itu secara bahasa terambil dari kata at-tayr, yakni burung. Naam. Maka itu keyakinan jahiliyah untuk menentukan nasib mereka dengan arah terbangnya burung. Jika ke kanan mereka lakukan, jika ke arah kiri mereka tinggalkan. Naam. Waktu Isya telah masuk, itulah yang bisa kita manfaatkan waktu untuk kita mengingat terkait dengan bulan Muharram. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita dan juga kepada kaum muslimin untuk berjalan di atas jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.